Mitra Bisnis Kompas menulis, program studi banding DPR tidak efektif. Studi banding hanya menghambur-hamburkan anggaran dan tidak jelas hasilnya. Bahkan terkadang studi banding dilakukan saat akhir pembahasan sebuah rancangan undang-undang seperti studi banding untuk RUU Akuntan Publik. Tidak heran jika sebagian masyarakat menilai studi banding merupakan alasan bagi anggota dewan untuk melancong ke luar negeri dengan gratis. Di sisi lain, studi banding memang diperlukan untuk membuka wawasan para penyusun RUU agar undang-undang yang dihasilkan dapat maksimal. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan mantan anggota DPR, Alvin Lee. Pak Alvin, apa komentar Anda? Ya, kalau saya menilai kontroversi mengenai ini kan muncul karena tidak adanya transparansi ya. Kenapa harus melakukan studi banding? Ke negara mana, sasarannya apa, hasil yang diharapkan apa, dan sebagainya itu. Dan yang lebih parah lagi setelah pulang juga kita tidak tahu hasilnya apa gitu. Saya menilai memang untuk hal-hal tertentu itu memang perlu ada kita menimba pengalaman dari negara lain. Tapi tidak semuanya juga harus dengan negara lain karena kondisinya berbeda dan sebagainya. Contoh saja pada saat kita melakukan amandemen Undang-Undang Dasar pada awal tahun 2000 yang lalu, itu kita juga melakukan ini perbandingan berbagai pola Undang-Undang Dasar baik yang di Amerika, di Eropa, dan sebagainya. Kita ambil sedikit-sedikit, oh ternyata di Jerman yang ini bagus, ternyata yang di Prancis yang ini bagus, dan sebagainya. Bagaimana kalau ada yang menilai bahwa hal-hal yang dicari tersebut dapat ditemukan di internet? Bagian masyarakat yang berpendapat, nggak usah datang ke sana, kan di internet juga banyak gitu ya. Ya kalau lewat internet banyak, kita juga nggak usah datang ke sekolah, nggak usah ini apa, kuliah di kampus juga kan. Itu kan diperlukan interaksi sosialnya, ketemu manusia, katanya jawab, sebagainya hal yang detail gitu. Saya kira kalau itu ada suatu kejelasan dan jelas apa yang mau dicapai, jelas apa hasilnya, biayanya, dan sebagainya, saya yakin masyarakat kita juga bisa memahami hal-hal seperti itu. Kapan sebaiknya studi banding itu dilakukan? Sebaiknya tidak terlalu awal juga, karena pada saat awal itu perlu ada rancangan undang-undang itu nantinya akan diarahkan seperti apa. Kemudian kita mencari rujukan untuk hal-hal yang sifatnya teknis. Akhir karena ujung-ujungnya ini barang udah jadi, ngapain kita jalan-jalan lain gitu. Demikian Alvin Lee, saya Dinda Natasha.